Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan membahas masalah-masalah yang terkait dengan qada Ramadan, mengqada puasa Ramadan. Sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu bahwasannya mereka yang memiliki uzur baik itu sakit ataupun safar ya, atau yang lainnya sehingga dia tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun dia wajib untuk mengqadha di luar Ramadan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang di antara kalian dalam keadaan safar atau barang siapa yang di antara kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan safar di bulan Ramadan ya, kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Maka wajib bagi mereka untuk mengqada puasanya di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Kemudian dalam hal mengqada puasa, apakah harus at-tatabu', apakah harus berturut-turut ataukah boleh terpisah-pisah ya. Misalkan dia punya hutang puasa 3 hari ya, karena sakit, apakah 3 hari ini harus berturut-turut ataukah boleh terpisah-pisah? Jumhur mayoritas para ulama ya, mereka berpendapat tidak harus atau tidak wajib tatabu', tidak wajib berturut-turut. boleh terpisah-pisah sesuai dengan kemampuannya dan kesanggupannya. Ya, demikian karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Barang siapa yang di antara kalian sakit atau safar, kemudian tidak berpuasa, maka hendaklah dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Di sini Allah tidak menyebutkan na'am syarat harus berturut-turut. Nah, namun Allah mengatakan fa'iddatu min ayyamin ukhra. Nah. Tidak menyebutkan berturut-turut, maka na'am mewajibkan harus berturut-turut membutuhkan kepada dalil, dan di sini tidak ada dalil yang mengharuskan atau mewajibkan harus berturut-turut. Nah, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga boleh terpisah-pisah. Nah, tidak harus berturut-turut. Kemudian orang yang memiliki hutang puasa Ramadan, apakah dia harus mengqadanya? Nah, sesegera mungkin, secepat mungkin, ataukah dia boleh mengakhirkannya? Nah, misalkan habis Ramadan, kemudian dia hari raya Id, ya, kemudian hari kedua, ya, apakah wajib langsung harus mengqadanya secara fauron, ya, tidak menunda-nunda, ya, ataukah boleh, ya, menunda, ya, bulan depan atau 3 bulan yang berikutnya, ya. Nah, jumhur, mayoritas para ulama berpendapat bolehnya mengakhirkan qada Ramadan. Tidak harus hari kedua apa ini lebaran langsung, ya. Nah, tidak harus dan tidak wajib, tetapi boleh mengakhirkan. Nah, di hari-hari yang berikutnya, ya, dengan syarat, nah, apa? Dia mengqadanya sebelum masuk bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, dengan syarat, nah, dia mengqadanya sebelum masuk bulan Ramadan yang berikutnya. Selama masih belum masuk bulan Ramadan berikutnya, masih ada waktu untuk mengqadha, ya. Dan boleh seseorang mengakhirkan, walaupun yang lebih utama adalah apa? Mempercepatnya. Yang lebih utama adalah segera menunaikan na'am hutang puasa tersebut. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian untuk meraih magfirah ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Sehingga dengan cepat mengqadanya akan lebih cepat terlepas dari beban, nah, atau tanggungan kewajiban. Ini tentunya yang lebih utama, dipercepat. Namun, secara hukum boleh atau tidak boleh mengakhirkan, maka boleh mengakhirkan qada puasa Ramadan. Dengan syarat dia mengqadanya sebelum masuk Ramadan yang berikutnya. Dan ini pendapat jumhur para ulama, mereka berdalil dengan hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan." Dulu aku memiliki hutang puasa Ramadan. "Fala astati'u an aqdiyahu hatta ya'tiya Sya'ban." Dan aku tidak bisa mengqadanya sampai masuk bulan Sya'ban. Barulah di bulan Sya'ban Aisyah baru bisa membayar qada puasanya. Habis Sya'ban, Ramadan berikutnya. Maka ini menunjukkan, riwayat ini menunjukkan bolehnya mengakhirkan qada puasa Ramadan dengan syarat sebelum masuk pada bulan Ramadan berikutnya. Bagaimana kalau dia mengakhirkan qada puasa Ramadan? Sampai masuk bulan Ramadan yang berikutnya. Belum mengqada nih, keburu masuk bulan Ramadan berikutnya. Baik. Apa yang harus dia lakukan? Mengakhirkan qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya ada dua macam. Yang pertama, mengakhirkan qada puasa Ramadan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya karena uzur. Karena ada uzur. Ima uzur menyusui misalkan, atau hamil lagi misalkan, atau yang semisalnya dari berbagai macam udur, atau dia safar sepanjang tahun, bisa jadi. Atau sakit, atau yang semisalnya dari berbagai macam udur tidak sempat membayar puasa Ramadan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya karena udur. Yang wajib bagi dia adalah membayar qada puasa saja. Walaupun sudah masuk bulan Ramadan berikutnya. Kapan nanti dia ada waktu, dia tetap masih wajib mengqada puasa Ramadan yang sebelumnya yang belum dia bayar. Dan tidak wajib membayar fidyah. Yang wajib hanya apa? Membayar puasanya, mengqada puasanya. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga sebelumnya Imam Abu Hanifah. Imam yang empat berpendapat dengan pendapat ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Dia hanya wajib mengqada, tidak wajib membayar fidyah. Dalilnya umum, fa'iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau safar kemudian dia tidak puasa, maka hendaklah dia puasa di hari-hari yang lain. Hendaklah dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia mengakhirkan qada Ramadan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Sengaja dia santai, enggak mengqada, padahal sudah punya kesempatan, sudah punya waktu untuk mengqada. Tapi karena boleh mengakhirkan, akhirnya dia akhirkan, sampai ternyata qadarullah masuk bulan Ramadan berikutnya. Rencananya bulan Sya'ban mau dibayar qada puasanya, ternyata juga enggak sempat dibayar sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. tanpa udzur. Ya, tanpa udzur. Nah, enggak ada udzur dia untuk mengakhirkan na'am qada Ramadan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Apa yang harus dia lakukan? Para ulama juga berselisih dalam masalah ini. Nah, sebagian para ulama berpendapat dia wajib untuk mengqada puasanya, ya, dan dibarengi dengan membayar fidyah. Dia wajib mengqada puasanya dan dibarengi dengan membayar fidyah. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Kemudian sebagian para ulama yang lain, ya, mereka berpendapat hanya wajib mengqada puasa saja, tidak wajib membayar fidyah. Nah, yang demikian karena kewajiban membayar fidyah harus ada dalilnya, harus ada keterangannya, sehingga dikatakan harus dibarengi dengan fidyah. Nah, sedangkan dalam ayat hanya dikatakan apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Hendaklah dia mengqadanya di hari-hari yang lain. Tidak ada penyebutan fidyah. Nah, artinya mereka tidak membedakan antara yang na'am mengakhirkan qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya karena uzur atau tanpa uzur, ya. Sama saja kewajibannya hanya apa? Mengqada puasa yang telah ditinggalkannya. Nah, kapan dia mampu dan sanggup melakukannya. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, na'am, berpendapat orang yang mengakhirkan qada Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa udzur, yang wajib hanya mengqada puasa, tidak wajib membayar fidyah. Nah, terus apa bedanya dengan yang tanpa udzur dengan yang ada udzur? Bedanya hanya dalam masalah dosa. Kalau yang dia mengakhirkan qada Ramadan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya karena udzur, maka tidak berdosa, udzur. Tapi kalau yang sengaja enggak ada udzur, ya, dia menunda-nunda sampai masuk Ramadan berikutnya, enggak ada udzur, ya, sengaja dia lakukan, maka dia berdosa. Nah, maka dia berdosa. Ini bedanya. Adapun kewajiban atasnya hanya membayar qada Ramadan saja yang telah dia tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Khilaf, ya. Nah, yang mau lebih hati-hati lagi, dia barengi dengan membayar fidyah, maka, ya. Nah, tidak ada masalah. Ya. Namun jika kita wajibkan membayar fidyah, ini membutuhkan kepada apa? Dalil. Membutuhkan kepada dalil. Dan di sini tidak ada dalil. Nah, kemudian orang yang dia memiliki qada Ramadan atau memiliki hutang puasa Ramadan, bolehkah dia melaksanakan puasa-puasa sunnah? Bolehkah dia melaksanakan puasa-puasa sunnah? Ataukah dia harus mengqada dulu puasa Ramadannya, baru dia boleh melakukan puasa-puasa sunnah? Seperti Senin, Kemis, ya. Nah, atau puasa Ayyamul Bid atau yang lainnya. Nah. Baik. Dalam masalah ini juga terdapat khilaf. Dan jumhur, mayoritas para ulama, mereka berpendapat boleh. Boleh seseorang yang punya hutang puasa dia melakukan puasa-puasa sunnah, walaupun puasa Ramadannya, hutang puasa Ramadannya belum dibayar. Nah, belum dikodok. Boleh dia melakukan puasa-puasa sunnah. Selama apa? Selama waktunya tidak sempit. Artinya selama waktunya masih luas untuk mengkodok Ramadan, untuk mengkodok puasa Ramadan. Tapi kalau waktunya sempit, misalkan sudah mepet, sudah masuk Syakban, ya, sudah masuk bulan Syakban, dia masih punya hutang puasa, ya, maka sisa waktu yang ada hendaklah dia gunakan untuk membayar qadha puasa Ramadan, ya. Nah, tidak mendahulukan puasa sunnah, ya, karena sempit waktunya. Adapun kalau waktunya longgar, masih lama, masih banyak, masih luas, ya, maka apa, boleh dia puasa-puasa sunnah walaupun dia belum mengkodok puasa Ramadan. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Dan ini pendapat yang dikuatkan atau dipilih oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang sahih. Kemudian yang terakhir, orang yang dia sengaja enggak puasa di bulan Ramadan, apakah dia wajib untuk mengqadanya? Kalau dalam ayat tadi disebutkan apa? Faman kana minkum maridon aw ala safarin, barang siapa yang di antara kalian sakit atau safar, ya. Nah, kemudian dia tidak berpuasa karena uzur-uzur ini, ya, maka hendaklah dia mengqadha di hari-hari yang lain. Nah, sekarang dia enggak sakit, enggak safar, ya. Dan enggak ada uzur-uzur yang lain, enggak ada alasan yang lain, tetapi dia enggak puasa sengaja karena malas, ya, atau karena terpengaruh teman atau karena yang semisalnya. Nah, sengaja gak mau puasa. Apakah dia wajib mengqadha? Baik. Ikhtalafu fi dzalik, para ulama berselisih dalam masalah ini. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Jumhur mayoritas para ulama, termasuk di dalamnya imam yang empat, ya, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Syafi'i, dan al-imam Ahmad alaihim rahmatullah, mereka berpendapat wajib dia mengqadanya. Orang yang sengaja berbuka di siang Ramadan, dia wajib mengqadanya. Baik. Karena puasa adalah suatu kewajiban, ya, dan tidak terlepas dari kewajiban tersebut kecuali dengan menunaikannya. Dia harus menunaikannya. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Sebagian para ulama yang lain, ya, mereka berpendapat tidak sah kodok puasanya, ya. Artinya dia tidak perlu mengkodok. Kalaupun dia mengkodok, enggak sah. Walaupun dia puasa sepanjang masa, panjang tahun, ya, untuk mengkodok puasa Ramadan yang sebulan, tidak sah. Dan tidak bisa mewakilinya karena dia tidak puasanya karena sengaja, sehingga tidak wajib untuk mengqadanya. Kalaupun mengqadanya dia tidak sah. Ya, walaupun puasa sepanjang tahun. Nah, tidak bisa mewakili puasa Ramadan yang hanya sebulan. Terus apa yang wajib bagi dia? Yang wajib bagi dia adalah bertaubat. Yang wajib bagi dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Bertaubat dengan dibarengi melakukan amalan-amalan saleh. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i alaihim rahmatullah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yawman min ghairi udhrin lam yujzi'hu siyamud dahri." Barang siapa yang dia berbuka sehari tanpa uzur, enggak puasa sehari di bulan Ramadan tanpa uzur, maka puasa sepanjang tahun tidak akan mencukupinya. Puasanya dia sepanjang tahun tidak akan bisa membalas puasa yang sehari dia tinggalkan dengan sengaja dari puasa Ramadan. Baik. Sehingga dengan berdasarkan hadis ini mereka berpendapat, tidak wajib mengqadha puasa orang yang sengaja berbuka di siang Ramadan. Yang wajib bagi dia adalah bertaubat. Namun mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama tadi, jumhur, mereka menjawab pendapat ini, bahwasanya hadis tadi lemah. Baik, ini jawaban mereka. Jawaban mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama. Hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang berbuka di siang Ramadan sehari saja tanpa uzur, maka puasa sepanjang tahunnya tidak akan mencukupinya. Bahwasannya hadis ini lemah. Baik. Sehingga yang lebih berhati-hati ya, dia mengqadha puasanya dan juga bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengqadha puasanya. Dan ini pendapatnya jumhur, dan juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memperbanyak amal saleh. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.